Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar radio Muslim dan para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkah yaitu hari Jumat, dan kemudian juga di bulan yang penuh berkah yaitu bulan suci Ramadan, kita kembali dapat berjumpa di kajian rutin Jumat pagi, mengkaji kitab, mengkaji buku yang ditulis oleh guru kita Yazid bin Abdul Qadir, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Bagi para pendengar sekalian yang memiliki buku ini, bisa ikut menyimak di buka halaman 1. Insyaallah kita akan mengkaji jika waktu mencukupi sampai halaman 18. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak jauh hari telah mengabarkan bahwasannya umat Islam ini nanti di kemudian hari akan banyak. Mereka akan berjumlah banyak. Namun yang disayangkan, mereka banyak namun lemah. Mudah diombang-ambingkan oleh fitnah dan mudah untuk dicabik-cabik oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir tiba saatnya umat-umat lain mengerumuni kalian seperti orang-orang yang berebut makanan di dalam sebuah nampan. Faqala qail, kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, "Awamin qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian seperti buih yang dibawa arus air. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwwikumul mahabata minkum. Dan sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan hujamkan al-wahan dalam hati kalian. Qalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan? Tanya para sahabat. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Inilah problematika yang kita jumpai pada zaman saat ini. Kita lihat umat Islam begitu banyak, tapi mereka sangat lemah sekali di mata orang-orang kafir. Lantas apa sebabnya dan apa kiranya obat atau solusi daripada penyakit ini? Maka di dalam buku ini jelaskan di halaman 5. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, melihat realita umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah mencapai masa kejayaan dan keemasan. Namun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudah masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam mengalami kemunduran sampai saat ini. Inilah solusinya para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yaitu agar umat ini kembali jaya. Agar umat ini kembali memiliki wibawa di mata musuh-musuhnya adalah dengan kembali kepada ajaran yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena sudah terbukti manusia-manusia, orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan ajaran ini, dengan jalan ini, dahulunya mereka hina, mereka tidak dikenal oleh masyarakat dunia. Mereka orang-orang Arab yang tinggal di gurun pasir, tidak dikenal oleh dunia. Tapi kemudian di kemudian hari mereka mampu mengalahkan dua kekuatan besar ketika itu. Dua negara adidaya ketika itu, yaitu Romawi dan Persia. Siapakah mereka? Para sahabat Nabi SAW. Sudah terbukti orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan ini, yaitu beragama Islam sesuai dengan manhajnya para sahabat, mereka akan mulia. Dan itu sudah terbukti di zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Islam begitu mulia, Islam begitu jaya. Maka benar perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan jaya, umat ini tidak akan sembuh dari penyakitnya, ya, tidak akan jaya kecuali dengan apa yang menjadikan jaya umat-umat pendahulu mereka, umat sebelum mereka, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini, kalau kita berbicara kejayaan umat, tidak perlu kita jauh-jauh, ya, tidak perlu kita jauh-jauh menyinggung ekonomi, menyinggung politik, menyinggung keamanan dan sebagainya. Ini dulu kita selesaikan ini. Kita kembalikan umat kepada perkara, kepada ajaran yang telah mengangkat martabat, ya, generasi sebelum kita, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di sini penulis menuliskan di halaman 6, ya, dalil-dalil yang menjelaskan solusi ini, bahwasanya kejayaan umat ini kuncinya atau jalan keluarnya adalah kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun." Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar risalahku, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan ajaranku, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam yang diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum adalah Islam yang putih, bersih, tanpa campuran noda sedikit pun. Tidak ada campuran noda kesyirikan, tidak ada campuran noda hal-hal yang baru di dalam agama ini. Tidak juga ada khurafat, yaitu ajaran yang putih, bersih dan murni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktukum ala mithlil bayda." Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih murni ini sepeninggalku, melainkan dia akan binasa. Jadi inilah ajaran Islam yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh. Ajaran Islam yang murni sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan siapa saja yang berpaling dari jalan ini, Nabi telah memberikan ancaman, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah seorang berpaling dari jalan ini sepeninggalku, melainkan dia akan binasa. Sehingga menjadi banyak maupun tapi seperti buih di lautan, banyak tapi tidak berkualitas. Sebabnya apa? Karena yazihu anha, ya, karena berpaling dari jalan yang benar ini. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, dan para sahabat Nabi SAW dan kita semuanya pada umumnya, tentang fitnah yang besar. Apakah fitnah itu? Ada dua macam. Sumber fitnah, ya, segala fitnah di dunia ini, ya, kita jika kita kumpulkan, kita kerucutkan, maka ada dua pintunya. Yang pertama adalah fitnah syahwat. Kemudian yang kedua adalah fitnah syubhat. Fitnah di sini jangan difahami seperti pemahaman masyarakat, ya, atau masyarakat awam, ya, atau pemahaman obrolan kita sehari-hari. Fitnah itu adalah tuduhan tanpa bukti, ya, Bukan itu maksudnya, adalah fitnah di sini adalah yang merusak hati, yang merusak iman. Itu fitnah. Perusak hati, perusak iman itu banyak. Tapi kalau kita kerucutkan ada dua pintunya. Yang pertama adalah fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Fitnah syahwat ini ya, fitnah syubhat inilah fitnah yang merusak ilmu, merusak iman. Yang merusak ilmu, merusak iman berupa kerancuan-kerancuan akidah, ya. Argumen-argumen yang menyesatkan iman, menyesatkan akidah seseorang, ini fitnah apa? Ini syubhat. Kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini berkaitan dengan syahwat, keinginan, maksiat. Berkaitan dengan maksiat, syahwat. Ini namanya fitnah syahwat. Dan dua-duanya adalah perusak iman. Tapi di antara kedua ini, manakah yang lebih bahaya? Antara fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Maka para ulama menjelaskan bahwa fitnah syubhat itu lebih parah daripada fitnah syahwat. Mengapa? Karena orang yang terfitnah syubhat, dia akan susah sadar. Ya. Orang yang terfitnah syahwat, dia akan susah untuk sadar. Akan susah menyadari bahwasanya dia sedang salah. Ya. Bahkan dia merasa di atas kebenaran. Itu fitnah syubhat. Bahkan dia menjatuhkan, menjelek-jelekkan kebenaran. Karena dia yakini kesesatan yang dia yakini itu adalah kebenaran. Ini fitnah syubhat dikatakan para ulama lebih parah. Mengapa? Karena orang lebih susah bertobat dari fitnah syubhat daripada fitnah syahwat. Adapun fitnah syahwat, dia lebih ringan daripada fitnah syubhat. Karena orang yang terfitnah syahwat, terjerumus dalam maksiat, dalam dosa, minum khamar misalnya, mencuri ataupun berjudi, atau tidak puasa di siang hari Ramadan, orang yang sepertinya lebih mudah untuk taubat. Karena dia merasa salah. Ya. Dia merasa dia bersalah. Walaupun dia terang-terangan ataupun dia seakan-akan berlagak membanggakan kesalahannya, tapi hati kecilnya merasa dia salah, merasa dia kotor, ya. Merasa saya ini ya, tidak soleh. Ini orang yang terjatuh dalam syahwat, fitnah syahwat. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa iblis ya, itu lebih suka manusia terjatuh ke dalam syubhat daripada ke syahwat. Jadi iblis itu lebih gencar, lebih semangat menggiring manusia untuk jatuh ke dalam kegelapan syubhat daripada kegelapan syahwat berupa yaitu kesesatan-kesesatan, aliran-aliran sesat, argumen-argumen menyesatkan, liberal, ateis dan sebagainya. Itu lebih semangat lagi iblis mengajak kita ke arah yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena akan awet. Orang yang terjatuh dalam fitnah syubhat akan awet bisa sampai ditinggal mati, sampai mati. Nauzubillah min dzalik. Sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Kalau syahwat ini masih mudah orang sadar. Ya, makanya kita lihat banyak orang-orang hijrah, itu orang-orang apa? Orang-orang yang dulunya adalah ahli maksiat. Tapi kalau misalnya orang dia aktivis aliran sesat apa, itu susah untuk hijrah. Jarang sekali. Ya, karena dia merasa benar, merasa di atas kebenaran. Nah, fitnah syahwat inilah, fitnah syubhat inilah yang telah menyesatkan iblis. Sehingga iblis terusir dari surga. Ya. Iblis mengatakan apa? Ketika disuruh Allah, diperintah oleh Allah untuk sujud penghormatan, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, ya. Maka iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, merasa baik. Orang yang kena fitnah syubhat merasa baik, merasa di atas kebenaran. Ya. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, makanya orang yang sudah terfitnah syubhat susah taubatnya, seperti iblis nih. khairum minhu, aku lebih baik darinya, aku benar, aku yang paling benar. Ya, aku di atas kebenaran. Akhirnya sampai kiamat iblis enggak tobat. Sampai detik ini iblis enggak tobat. Ya. Bahkan cari mangsa untuk diajak bareng-bareng masuk neraka. Karena enggak ada cita-cita lain kecuali itu. Surga sudah putus. Allah sudah vonis iblis untuk masuk neraka. Berbeda dengan fitnah yang menimpa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam terkena fitnah syahwat di surga. Beliau kepincut pengin makan apa? Buah yang dilarang. Itu fitnah syahwat, bukan syubhat. Ya, berkaitan dengan syahwat itu. Akhirnya kemudian apa? Endingnya, endingnya bertaubat. Nabi Adam alaihissalam kemudian mengatakan berdoa setelah makan buah itu, terusir dari surga, turun di dunia. Dan tentu saja kejadian seperti ini ada hikmah yang besar ya. Nabi Adam kemudian mengatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Ini dosa kesalahan kami sendiri, bukan kesalahan yang lain. Merasa bersalah. Orang yang terjatuh dalam fitnah syahwat, dia merasa bersalah. Dia mengakui salah, mengakui hina, mengakui kotor. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, masih ada harapan untuk mengharapkan ampunan Allah. Orang yang terkena fitnah syahwat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah inilah ya, perbandingan antara fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat itulah yang menimpa Nabi Adam, kemudian beliau bertobat. Fitnah syubhat itu yang menimpa iblis, yang kemudian dia tidak bertobat. Makanya iblis suka orang-orang yang suka manusia-manusia yang sekelas dengan dia, terkena fitnah syubhat juga. Karena sudah pengalaman dia. Kalau sudah jatuh dalam fitnah syubhat, susah untuk taubat. Nah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak jauh hari sudah mewanti-wanti kita tentang fitnah syubhat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tentang dalam hari iftiraq ya. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya berada dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu." Jadi 72 ini terfitnah syubhat. Ya. Kelompok-kelompok sesat. Firqah-firqah sesat. Di antara gembongnya adalah Syiah, Rafidhah, Rafidhah, Khawarij. Kemudian Jahmiyah, Qadariyah. Ini gembong-gembong firqah sesat. Aliran-aliran sesat saat ini ya semuanya mengerucut ke situ semuanya. Ya, pondasi mereka. Jadi 72 ini terkena fitnah syubhat, hanya satu saja yang selamat. Siapakah mereka? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu mereka yang berpegang dengan jalanku saat ini, cara beragamaku saat ini, dan para sahabatku. Ini saja kalau kita mau terbebas dari fitnah yang paling mengerikan ini, fitnah syubhat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berdiri tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan orang-orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum, dan orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang kiamat mereka tetap seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kebenaran ini, orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat, ajaran Rasulullah dan para sahabat akan senantiasa ada. Tidak akan punah. Ini sudah, ini adalah jaminan dari Nabi. La tazalut, senantiasa ada sekelompok umatku yang akan berpegang dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan ajaran para sahabatku, sampai kiamat akan ada terus. Karena Allah akan menjaga agama ini sampai hari kiamat akan jaga. Walaupun semakin jauh mereka dari zaman kenabian, semakin asing, semakin terasing, dan sekarang kita sudah merasakan itu. Ya, baru berusaha untuk memelihara sunnah-sunnah yang zahir ya. Sunnah-sunnah sebenarnya itu tidak prinsip, tapi wajib. Seperti melihara jenggot, ya kan wajib. Kemudian tidak isbal, itu kan wajib. Tapi sudah terasa asing. Bahkan barangkali apabila ada penceramah atau kultum terawih yang seperti itu, udah besok lagi jangan diundang. Ya, inilah beratnya menjalankan sunnah, ya, seperti menggenggam bara api. Tapi itu memang seperti itu, sudah sunnatullah. Islam ini muncul dalam kondisi asing, akan kembali dalam keterasingan. Semakin jauh dari sunnah Rasulullah akan semakin terasa asing. Ya. Kemudian para pendengar dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada ajaran Rasulullah dan pemahaman para sahabat adalah solusi kejayaan umat adalah hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, halaman 7, ya, paragraf terakhir. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara kami sedang duduk-duduk di atas sebuah tikar. Nah ini. Jadi Rasulullah itu ketika mengajarkan agama kepada para sahabatnya tidak selamanya di situasi di kondisi yang formal, ya. Kondisi taklim, kajian, lagi ngobrol-ngobrol. Ya, lagi ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai. Ini kesempatan ini digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Sesungguhnya akan terjadi, kata Nabi SAW, fitnah. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? InsyaAllah ini obrolannya para sahabat dengan Nabi SAW, ya. Di obrolan yang santai saja isinya MasyaAllah, faedah semuanya. Di obrolan santai saja isinya adalah faedah. Kalau kita obrolan santai ngopi di angkringan, yang diobrolkan apa? Ya, paling-paling yang lagi viral saat ini, ya. Apa itu? Terawih 10 menit, 11 rakaat. Atau apa? Atau quick account atau real account, ya. Dan sebagainya. Ini Rasulullah SAW ngobrol santai sama sahabat, Masya Allah isinya berfaedah sekali. Akan terjadi fitnah. Lalu beliau meletakkan tangannya di atas tikar dan menggenggamnya dengan kuat. Jadi beliau praktekkan. Ya, beliau peragakan. Supaya apa? Para sahabat benar-benar faham dengan baik. Lakukanlah seperti ini. Beliau genggam kuat tikar itu dengan digenggam dengan tangannya dengan kuat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Tetapi kebanyakan sahabat tidak mendengarkannya. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, apa kalian tidak mendengar perkataan Rasulullah? Mereka bertanya, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Ya. Mereka bertanya, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Maksudnya apa solusinya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan ketika terjadi fitnah itu? Kemudian Nabi mengatakan, berikan solusi. Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan yang pertama kali. Maksudnya adalah kembalilah kalian kepada ajaran yang pertama kali. Ajaran yang saya ajarkan kepada kalian. Inilah kunci daripada kejayaan umat. Yang jelas kita dapatkan dari mana kunci ini? Jalan keluar ini bukan dari analisa para peneliti, para ahli, ya. Dari pengalaman, bukan dari wahyu. Dari ucapan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti tepat ini. Beliau yang mengucapkan tarji'una ila amrikumul awal. Kembalilah ke ajaran kalian pertama kali. Kalau kalian mau kuat, mau berwibawa, mau jaya, ini kok, ya, solusinya adalah ini. Kemudian hadis yang lain menunjukkan bahwasanya kembali kepada ajaran para sahabat adalah kunci kejayaan umat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktu fiikum syai'aini." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal. Lan tadillu ba'dahuma, dan kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allahi wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan sunnahku. Dan di antara berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah berpegang dengan pemahaman para sahabat. Itu termasuk berpegang dengan sunnah Rasulullah. Barangkali ada yang bertanya, Ustaz, bukankah di sini Nabi mengatakan sunnahku bukan sunnah para sahabat? Kenapa kita enggak ikut manhaj Rasulullah langsung? Kenapa kita harus ikut manhaj para sahabat, para salafus soleh? Maka jawabannya, ini manhaj Rasulullah. Kita memahami Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis, mengikuti pemahaman para sahabat. Ini manhajnya Rasulullah itu ini. Kalau kita memang jujur mengikuti manhajnya Rasulullah, iya ini manhaj Rasulullah yang kita ikuti. Rasulullah yang merintahkan. Ya. Sebutkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatu ya alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku, ajaranku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, para sahabat. Jadi bukan berarti ketika seorang mengatakan ini manhaj para sahabat tidak berpegang dengan manhaj Rasulullah, tidak. Justru itu sunnah Rasulullah itu seperti itu. Ya. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, kata Nabi, yaitu ajaran yang dipegang olehku dan para sahabatku. Ini sunnah Rasulullah. Dalam Al-Quran juga seperti itu. Ini ajaran Al-Quran, bukan murni ajaran para sahabat. Kita mengikuti pemahaman para sahabat, ini juga sunnahnya Al-Quran, ajarannya Al-Quran. Al-Quran mengatakan wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang telah mendahului mereka dalam iman, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka bi ihsan dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya. Maka pemahaman para sahabat bukan berarti kita enggak ikut Al-Quran, enggak ikut sunnah. Justru inilah ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Memerintahkan kita untuk berpegang dengan ajaran atau cara memahami para sahabat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian di sini ada pernyataan menarik dari penulis Al-Ustadz Yazid Hafizullah Ta'ala. Dia mengatakan, Nabi SAW, halaman 9 ya, paling atas. Nabi SAW meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat Islam. Namun setiap firqah yang sesat mengakui bahwa mereka berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, kemudian Murji'ah, dan firqah-firqah sesat lainnya. Maka harus ada tolak ukur yang jelas dalam pernyataan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Menurut pemahaman siapa? Ini tandanya besar. Kalau cuma sekedar berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya semuanya mengklaim seperti itu. Ya. Bahkan barangkali setan ketika membisikkan manusia untuk sesat juga pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan manusia. Orang-orang liberal ketika barangkali mengatakan, mengajak orang supaya enggak sholat, fawailul lil musallin. Ya, pakai Al-Quran juga. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya, untuk mengatakan semua agama benar, ya pakai Al-Quran juga. Kelompok-kelompok sesat, ya, mereka ketika menjual kesesatan mereka pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Semua orang mengatakan pegangan hidup saya Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai-sampai Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, apa yang dibacakan? Apa yang menjadi motivasinya? Ayat Al-Quran yang mulia. Beliau mengatakan sambil menusuk Ali bin Abi Thalib, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual nyawa mereka untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Ini yang dibaca oleh Abdurrahman bin Muljim ketika membunuh Khulafa'ur Rasyidin yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi ponakannya Nabi, ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sudah dijamin masuk surga dibunuh sama Abdurrahman bin Muljim Khawarij. Ya. Jadi jangan heran. Kalau orang yang sudah jamin masuk surga, sahabat sekelas Khulafaur Rasyidin, ini sebaik-baik pemimpin aja dikafirkan. Bunuh. apalagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada saat ini. Sedikit saja kesalahan itu bisa menjadi bahan untuk mengkafirkan. Nauzubillah min dzalik. Dan ketika mereka mengatakan pemahaman mereka apa? Ya dalilnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat, ini pertanyaannya ya. Itulah, disitulah kekeliruannya di situ. Ya. Maka harus ada tolak ukur di sini, jelaskan oleh penulis. Tolak ukurnya memahami Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Kalau menurut pemahaman masing-masing golongan atau ra'yu itu pendapat tokoh, maka yang terjadilah seperti kita lihat saat ini. Perpecahan. Kalau kita mau bersatu, kita mau jujur bersatu. Semua kita hati nurani kita menginginkan Islam bersatu. Maka kita satukan standarnya dulu. Jangan casingnya saja yang bersatu, tapi prinsipnya beda-beda. Nah ini nggak awet, persatuan seperti ini nggak awet. Ya, hanya beberapa saat saja. Kalau lagi ada kepentingan atau bagaimana, kita satukan dulu standarnya. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat, kita akan bersatu sampai hari kiamat, insya Allah. Ya. Kalau seandainya Islam membiarkan, ya, memberikan kebebasan berpendapat, maksudnya berpendapat tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ya, masing-masing umat Islam diberikan kebebasan berpendapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahamannya masing-masing, maka akan banyak sekali tafsiran, akan banyak sekali perpecahan. Dari satu ayat saja bisa banyak sekali pemahaman. Coba misalnya para hadirin dan para pendengar sekalian, misalnya saya bertanya tentang makna ayat wailul likulli humazatil lumaza. Wail untuk orang-orang yang mengumpat dan mencela. Apa makna wail di sini? Coba kalau kita tidak merujuk ke pemahaman tafsir-tafsir para sahabat, para salaf, kita fahami diri sendiri, coba apa? Bayangin sendiri-sendiri aja. Wah, akan banyak sekali. Dari 100 yang saya tanya, bisa ada 100 pendapat muncul. Itu baru satu ayat, satu kata dalam Al-Qur'an. Ya, well, di sini maknanya apa? Adalah sebuah lembah di neraka Jahannam. Ada yang mengatakan, ahli tafsir yang mengatakan maknanya adalah doa celaka, ya, kecelakaan atau kebangkrutan. Nah, ini pentingnya kita menyatukan standar memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu dengan mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis melanjutkan di sini dalil berikutnya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah berjual beli dengan sistem bai'inah, dengan jual beli ainah, yaitu jual beli ainah itu menjual barang kepada seseorang dengan akadnya hutang, lalu kemudian orang yang menjual tadi membeli lagi, ya, dibeli lagi padahal utangnya belum terbayar, masih dalam kondisi hutang, dia beli kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah. Ini jual beli ainah. Jika kalian telah melakukan jual beli ainah dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridha dengan pekerjaan bertani, maksudnya sibuk dengan dunia, sampai melupakan agama, melupakan akhirat, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian, dan dia tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nih, kalau kita tidak mau berada dalam lubang kehinaan, kita kembali ke agama kita. Dan hakikat agama kita apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kemudian di sini penulis melanjutkan menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan jalan kejayaan atau keselamatan umat ini. Nabi SAW memberikan jalan keluar dari fitnah itu dengan kembali kepada agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kemudian dilanjutkan di sini, karena di saat ini bertambah banyak pemahaman yang menyimpang, sehingga kaum muslimin bertambah jauh dari agama yang benar. Mereka bertambah bingung. Bingung karena saking banyak aliran, ya. Dan masing-masing mengatakan saya benar. Bingung akhirnya, apalagi kita yang baru hijrah, proses pencarian jalan kebenaran. Kok banyak sekali aliran-aliran ini? Ya memang itu sudah dikabarkan Nabi akan terpecah Islam ini menjadi 73 golongan, 72-nya semuanya sesat, tinggal satu saja. Dan Nabi sudah kasih kisi-kisi satu ini. Makanya supaya enggak bingung, cari ini satu, fokus, cari jalan satu ini aja. Apa ciri-cirinya? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Itu ajaran yang dipegang olehku dan para sahabatku. Cari orang-orang yang seperti ini, komunitas yang seperti ini dicari. Kalau sudah ketemu, pegang erat. Kalau sudah ketemu teman yang seperti ini, komunitas yang seperti ini, guru yang seperti ini, dipegang erat. Udah, itu sudah jalur, sudah dapat jalur rel yang tepat. Relnya sudah dapat, tinggal jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini. Kemudian penulis melanjutkan. Jalan menuju keselamatan, halaman 10 ya, paragraf kedua. Jalan menuju keselamatan dan kejayaan Islam telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Melaksanakan dan menghidupkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Inilah seorang itu dikatakan beragama Islam yang benar itu seperti ini. Mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Tidak hanya tauhid tapi syiriknya juga. Sholatnya iya, doa sama Allah juga iya, tawakal sama Allah juga iya, tapi doa sama yang lain juga iya. Doa sama pohon pisang iya, doa sama pohon duren juga iya, ya kan? Ini masih rusak agamanya, tauhidnya tidak benar. Jadi harus ada positif, ya. Dia menetapkan tauhid dan juga dia meniadakan. Tidak hanya dia mengakui tapi enggak meniadakan. Harus ada pengakuan dan ada peniadaan. Nah, ini kunci lurusnya tauhid seseorang, ya. Iman seseorang. Dia mengakui apa? Mengakui la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Mengakui Allah satu-satunya sesembahan. Kemudian mengingkari peniadaan, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Ini baru sah tauhidnya. Dan ini pokok, ya. Makanya dalam syahadat kita kan seperti itu isinya. Terkandung dua poin ini, ada peniadaan, ada pengakuan dan ada peniadaan. Kalau pengakuan saja enggak sah. Apalagi peniadaan saja ya jelas enggak sah, ya. La ilaha illallah. La ilaha ini peniadaan, tidak ada sesembahan selain Allah, ditiadakan segala sesembahan selain Allah. Illallah ini pengakuan, penetapan. Kecuali hanya Allah yang berhak disembah. Nah, ini. Jadi kalau orang masih tauhid juga syiriknya iya, berarti belum benar. Kemudian juga melaksanakan sunnah menjauhi bid'ah. Ya, kita jalankan ajaran sunnah yang dituntunkan Nabi SAW. Apakah cukup di situ? Tidak. Dia juga harus membersihkan dirinya dari noda-noda yang mengotori sunnah itu. Lawannya sunnah adalah bid'ah, perkara baru dalam agama. Dia juga harus menghindari itu. Makanya sampai ada ulama mengatakan tidaklah seorang itu terjatuh dalam satu bid'ah melainkan akan Allah haramkan dia dari satu sunnah. Banyak perkara bid'ah yang dia lakukan, banyak sunnah yang akan dia tinggalkan. Sibuk dengan yang perkara-perkara baru yang gak ada tuntunan dan bisa dibuktikan. Sibuk ini, masya Allah banyak sekali, 24 jam semuanya ada. Ya, ini yang sunnah 24 jam. Kalau kita berikan waktu kita semuanya untuk menjalankan tuntunan Nabi semua 24 jam, enggak cukup. Tapi itulah namanya ya hidayah ya. Wallahu yu'ti man yasha, Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dan benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidaklah satu dosa ya. Wa innar rajula la yahrumur rizqa bi dzambin yusibuhu. Dan sungguh seorang itu diharamkan mendapatkan rizki karena satu dosa yang dia lakukan. Dan di antara rizki yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita, hidayah, sunnah. Satu dosa bid'ah dikerjakan bisa menjadi penghalang dia diharamkan menjalankan satu sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika ada seorang bergelimang, ya, bergelimang kesesatan, bahkan dia berjuang mati-matian membela kesesatan, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, itu salahkan diri kita sendiri, dirinya sendiri. Bisa jadi karena dosanya. Sehingga Allah haramkan dia untuk merasakan lezatnya jalan kebenaran. Orang-orang sibuk berjuang memperjuangkan kebenaran, dia sibuk mati-matian, siang malam berpikir keras memperjuangkan kesesatan. Kenapa bisa seperti ini? Dzambin yusbihu, bisa karena dosa yang dia kerjakan. Maka kita banyak bertobat kepada Allah SWT. Kemudian di halaman 11, penulis menjelaskan kepada kita hadis yang sangat populer, ya, yaitu tentang anjuran berpegang kepada pemahaman Nabi SAW, pada sunnah Nabi SAW dan cara beragamanya para sahabat. Beliau SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ, siapa yang diantara kalian hidup sesudahku, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, pasti akan melihat perselisihan banyak. Akan melihat perselisihan yang banyak, membingungkan. Maka di sini Nabi memberikan solusi. Satu saja jalan kebenaran itu satu. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Siapa khulafa'ir rasyidin itu para pendengar dan para hadirin? Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para sahabat yang paling mulia. Semua sahabat mulia. Dan ini sudah pernah kita singgung di kajian kitab sebelum ini, ya, tentang meniti jalan manusia terbaik. Para sahabat itu bertingkat-tingkat. Yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah itu dengan erat. Ya, genggamlah erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara baru dalam agama. Aturan-aturan, ajaran-ajaran baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini populer sekali, terutama kalimat terakhir, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka. Ini populer. Dan ini bukan perkataan ulama, bukan perkataan ustaz, tapi ini adalah perkataan yang mulia, ucapan yang sangat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Demikian juga Imam Al-Baghawi, Imam Al-Hakim menilai hadis ini sahih, ya, demikian juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Ini hadisnya sahih. Bahkan sering dijadikan Nabi mukaddimah di khutbah-khutbah beliau. Setiap bid'ah itu sesat. Menunjukkan ini penting sekali. Jadi setiap khutbah itu beliau, hampir setiap khutbah beliau membawakan hadis ini. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Maka hadis ini sebagai bantahan bahwa adanya bid'ah yang tidak sesat, ya, adanya bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, atau barangkali ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Kalaupun ada ulama yang berpendapat seperti ini, maka kita berusaha berpersangka baik. Atau kalaupun itu memang benar adalah ucapan mereka, maka tentu saja sabda Nabi SAW adalah didahulukan dari perkataan-perkataan yang lain. Ya, seperti misalnya yang populer adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab melihat, ya, mengeluarkan peraturan ketika belum menjadi khalifah bahwa sholat tarawih akan dilaksanakan secara berjamaah. Biasanya di zaman Umar, zaman Abu Bakar enggak sendiri-sendiri. Zaman Nabi cuman beberapa malam saja. Kemudian putus. Di zaman Umar baru full 30 hari Ramadan tarawih jamaah. Melihat pemandangan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini seringkali dijadikan dalil bahwa adanya bid'ah yang baik. Maka ini tidak benar. Pemahaman yang memahami perkataan Umar bin Khattab dengan pemahaman yang seperti itu ini tidak benar. Mengapa? Karena tidak mungkin Umar bin Khattab menyetujui bid'ah. Tidak mungkin. Ya. Apalagi Nabi telah mengatakan, telah memberikan julukan kepada Umar ini apa? Al-Faruq. Pembeda antara kebaikan dan antara keburukan dan kebenaran, Al-Faruq. Enggak mungkin beliau mengatakan bid'ah itu yang sudah setiap hampir setiap hari setiap ceramahnya Nabi beliau dengar kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap bid'ah itu sesat. Tidak mungkin beliau mengatakan ada bid'ah yang baik. Apalagi Nabi mengatakan masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairu fajji. Tidaklah Umar lewat jalan. Lewat suatu jalan melainkan setan enggak akan berani lewat jalan itu. Bekas jalannya Umar aja enggak berani setan lewat situ. Ya, apalagi enggak mungkin, maka enggak mungkin kemudian Umar mendukung sebuah fitnah. Ya, sebuah dosa yang paling disenangi oleh setan, enggak mungkin. Fitnah syubhat tadi, fitnah bid'ah tadi, tidak mungkin. Ya. Terlebih lagi Nabi memberikan rekomendasi, "Wa'alaikum bisunnati, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin." Enggak mungkin sunnahnya Umar kok bid'ah, enggak mungkin. Sunnah ya sunnah, enggak bisa bid'ah. Oleh karena itu para ulama memahami bahwa perkataan Umar ini maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Itu yang benar. Indikatornya tadi kita sebutkan banyak. Bukan bid'ah secara syar'i istilah, yaitu perkara baru dalam agama yang diingkari oleh hadis ini, bukan itu. Maksudnya adalah bid'ah secara bahasa. Pengertian bid'ah dari sisi bahasa. Apa itu? Al-muhdatsat. Al-muhdats. Segala perkara, segala hal yang baru. Ya, kayak perpustakaan ini baru muhdats, bid'ah. Ya, mikrofon ini bid'ah. HP bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa baru. Boleh, silahkan. Ya, kalau mau bid'ah pakai HP enggak apa-apa. Bid'ah pakai ini enggak apa-apa. Dalam dunia silakan dia bid'ah. Silakan berkreasi. Ya. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Tapi dalam agama sudah baku. Ya. Jadi ini maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru. Kenapa kok Umar mengatakan ini sesuatu yang baru? Karena ada banyak penduduk Madinah yang enggak tahu kalau ini dulu dikerjakan Nabi. Dulu pernah dikerjakan Nabi. Di zaman Nabi 3 malam berturut-turut Nabi kan tarawih. Ya, 1 malam sampai pertengahan malam, berikutnya sampai pertengahan malam, kemudian malam terakhir sampai hampir sampai sahur. Beliau tarawihnya. Sekarang Masya Allah 10 menit 20 rakaat. Dulu Nabi 11 rakaat, 13 rakaat itu sampai sahur gitu. Sampai bengkak-bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih itu. Jadi pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi kan ada beberapa tabi'in ya. Tabi'in yang banyak hidup di masa Umar. Enggak menjumpai masa Nabi dan enggak tahu ini. Di masa Umar, Abu Bakar juga enggak sempat dihidupkan lagi. Karena Abu Bakar Siddiq itu memerintah menjadi khalifah cuma 2 tahun. Singkat. Sudah itu banyak kali kerjaannya. Bukan kerjaan yang ringan-ringan. Ya. Tapi apa? Banyak orang murtad ketika itu. Banyak orang enggak mau bayar zakat. Jadi program pemerintahan beliau ya, apalagi 100 hari pertama ya, 2 tahun itu sibuknya di situ. Ngurusi itu, akhirnya enggak sempat ngurusi tarawih. Baru kemudian Umar bin Khattab beliau memerintah lebih lama selama 10 tahun ya, punya waktu panjang ya, kemudian juga beliau lebih muda. Akhirnya bisa beliau punya mengeluarkan peraturan menghidupkan kembali tarawih. Ya, makanya dikatakan baru menurut sebagian penduduk Madinah yang enggak para tabi'in ya. Yang ketika itu belum sempat sholat tarawih bersama Nabi SAW. Dan ini juga dalil bahasa ini bukan fitnah. Tarawih ini bukan fitnah. Kalau kita lihat konteks hadis ini, konteks perkataan Umar ini berbicara tentang tarawih. Dan ini ya bukan fitnah, karena dulu pernah dilakukan Nabi SAW. Tarawih jamaah pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka semua bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Walaysa hunaka bid'atun hasanah. Yang ada bid'ah hasanah, yang ada hasanahnya adalah sunnah. Nah, kalau sunnah boleh hasanah. Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi." Siapa yang melakukan menghidupkan sunnah baik, sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala setiap orang yang mengerjakan sunnah itu, yang meniru sunnah yang dia kerjakan itu. Kemudian di sini penulis menjelaskan di akhir mukaddimah cara global yang dibahas di dalam buku ini. Ya, di dalam buku ini penulis menjelaskan prinsip-prinsip penting manhaj salaf dalam akidah, dalam manhaj, dalam dakwah dan akhlak. Kemudian tentang siapakah orang yang berhak disebut salafi. Kemudian penulis juga menyebutkan manfaat yang besar dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kemudian juga menjelaskan tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah yang mengajak kepada golongan, kelompok. Kemudian penulis juga membongkar syubhat-syubhat seputar dakwah salaf. Dan juga penulis menjelaskan kelompok-kelompok yang sesat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mukaddimah. Ini harusnya sampai halaman 18, tapi waktu tidak mencukupi. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang definisi manhaj. Kurang lebihnya kami mohon maaf para pendengar sekalian dan hadirin sekalian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kita simak pada pagi hari ini dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.